Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi telah disampaikan bahwa di antara prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan manhaj dalam beragama adalah komitmen dan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta kepada apa yang ada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian tadi juga disinggung soal ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehubungan dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ambillah contoh dengan atau dari dua orang sepeninggalku, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar. Wa yaqulu aidan, dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, fa alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, pegang kuat-kuat, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan adalah merupakan kesesatan. Melalui sabdanya ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seolah ingin menegaskan bahwa di samping kita wajib mengikuti beliau, kita juga harus menjadikan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang penyebutannya diwakili oleh khulafa ar-rasyidin di sini, menjadikan mereka sebagai teladan kita dalam mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam kitab dan di dalam sunnah. Qala walamma tahaddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil firaq qala iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى والسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وسنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة وفي رواية قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي والمعنى واحد. Ketika terjadi perpecahan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah, satu golongan di surga, wasab'una finnar, 70 golongan lainnya di neraka. Kemudian Nasara terpecah menjadi 72 golongan, 71 di antaranya di neraka dan yang satu di surga. Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu saja yang di dalam surga. Sedangkan yang 72 lainnya ada di neraka. Qila ya Rasulullah man hum? Kemudian beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasul? Yang satu golongan yang dinyatakan di surga itu, qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jamaah. Dalam riwayat lain, para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang aku dan para sahabat-sahabatku ada di atasnya. Maknanya sama. Fahumul jama'atu li'annahum ijtama'u 'alal haqq, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka disebut jama'ah karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Jadi yang pantas untuk menyandang ahlul jama'ah adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang disebut dengan ahlu sunnah yang paling utamanya adalah para sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan mereka berkumpul di atas sunnah. Wa ala ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkumpul di atas kebenaran, dan ala ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkumpul pada sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal lafdhu tsani ma ana alaihi wa ashabi. Kalau riwayat yang kedua, ketika Nabi ditanya, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang aku dan para sahabat-sahabatku ada di atasnya. Ya'ni maksudnya, ittabi'u ar-rasulah alaihi salatu wassalam wa tamassaku bil kitabi was sunnah wa tamassaku bil haq alladhi kana alaihi rasulullah wa ashabuhu. Mereka orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, komitmen kepada kebenaran yang dibawa dan ada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam rangka menjelaskan prinsip dan keutamaan ahlus sunnah yang ini, beliau Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan, ya ikhwatah, kitabullah baina aidina, sunnatu rasulihi baina aidina, wa bayanu sahabati wa amalihim wa waqi'ihim wa tarikhihim wa aqaidihim kulluha tashhadu lihadhal manhajis salafi bi annahu dinul haq. Wahai saudara-saudaraku, kitabullah ada di hadapan kita semua. Sunnah Rasulullah juga ada di hadapan kita semua. Penjelasan soal para sahabat, soal amalan mereka, praktek nyata mereka, sejarah mereka, dan keyakinan-keyakinan mereka, semuanya menjadi bukti bahwa manhaj salaf adalah agama yang benar. Manhaj salaf adalah agama yang benar. Wa afdalu mizanin lis-sabat 'alal haqq wal iltizam bil haqq an takuna 'ala ma kana 'alaihi Muhammad wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum. Ukuran yang paling utama dalam meraih kekokohan di atas kebenaran dan komitmen terhadap kebenaran adalah berada di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Nah, karena itu ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa, salah satu prinsip mereka terkait dengan manhaj adalah berpegang teguh komitmen terhadap kitab dan sunnah serta kepada apa yang Rasulullah dan para sahabatnya ada di atasnya. Memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf dan mengamalkan Quran dan Sunnah juga sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, prinsip yang kedua masih seputar prinsip dalam hal manhaj salaf atau ahlu sunnah. Qala al-i'tisamu bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Ada sisi kemiripan sebenarnya dengan prinsip yang pertama, tetapi di prinsip yang pertama tadi kita sebutkan, titik beratnya lebih ke manhaj salaf. Bagaimana menggambarkan bahwa komitmen dan berpegang teguh yang benar kepada Quran dan Sunnah itu adalah dengan mengikuti salaf. Nah, kalau prinsip ini prinsip yang sifatnya umum, yaitu i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Nah, beliau Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah mengatakan, "Fanahnu nad'u ila tauhid." Kita mengajak umat kepada tauhid. "Wa nuharibu asyirka," dan kita memerangi segala macam bentuk kesyirikan. "Wa nad'u ila sunnah wa nuharib al-bid'ah." Kita mengajak umat kepada sunnah dan memerangi segala macam bentuk kebid'ahan. "Wa nad'u ilal kitab ilal i'tisam bil kitabi was sunnah wal ijtima' alaihima." Dan kita juga mengajak umat agar berpegang teguh kembali kepada kitab dan sunnah, kemudian berkumpul pada keduanya. "Wa nuharibut tahazzuba," dan kita juga memerangi hizbiyah. "Wa nuhadziru minhu," dan kita memperingatkan umat darinya. "Mustaiqinun dzalika min kitabillah was sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wattiba'an lis-salafis salih min as-sahabah wattabi'ina wa immatis sunnah wal huda." Dengan berpatokan pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ittiba kepada salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam sunnah. Nah, apa yang beliau kemukakan sebagai sebuah penegasan bahwa ahlus sunnah wal jamaah dari setiap generasi ke generasi dakwahnya tidak keluar dari Quran dan sunnah. Dakwahnya semata-mata mengajak umat untuk berpegang kepada Quran dan sunnah. Tidak mengajak umat kepada organisasi tertentu, tidak mengajak umat kepada pribadi tertentu, tidak juga mengajak umat kepada pemikiran tertentu, tapi murni ajakannya adalah i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, mengajak umat kepada tauhid, memerangi kesyirikan, mengajak umat kepada sunnah, memerangi kebid'ahan, mengajak umat kepada kitab dan sunnah, kemudian memerangi hizbiyah. Karena hizbiyah itu ajakan untuk berorganisasi, ajakan untuk berkelompok, ajakan untuk membuat golongan tersendiri, ajakan fanatik kepada tokoh tertentu, mengkultuskan pribadi tertentu, semuanya masuk kategori hizbiyah. Qala hafizahullahu ta'ala, tu'allaful yawm al-mu'allafat litarsihi hadhihi al-ikhtilafat tahta syi'ar jawazut ta'addudis siyasi wa tahta syi'ar nata'awanu fima attafakna alaih wa ya'zar ba'duna ba'dan fima talakhfna fihi duna iltifat ila muqarraratil Qur'an was sunnah wa manhaji ulama'il ummah fi khuturatil khilaf wa syarrihi wa dararihi. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, pada hari ini banyak tulisan-tulisan yang dibuat banyak buku-buku yang dikarang dengan tujuan melegalkan segala macam bentuk perselisihan. Kalau yang berkembang di negara kita dewasa ini adalah bahasa-bahasa toleransi. Bahasa-bahasa toleransi, tujuan utamanya adalah itu tadi, supaya tidak ada silang pendapat, supaya tidak ada perbedaan. Jadi kalau orang Islam ngomong kafir itu dilarang, orang Islam ngomong sunnah dilarang, orang Islam ngomong tentang bid'ah dilarang. Kenapa? Karena itu masuk kategori intolerir, tidak toleransi. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan pada hari ini telah ditulis banyak buku-buku yang tujuan utama dari penulisannya adalah dalam rangka melegalkan tersikh hadhil ikhtilafat, perselisihan-perselisihan yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang terjadi tahta syiar, di bawah slogan jawazut ta'addudis siyasi, bolehnya poligami politik. Bolehnya poligami politik, atau dengan bahasa lain bolehnya berbilang dalam hal organisasi politik. Bolehnya berbilang dalam hal organisasi politik, artinya seseorang tidak disalahkan ketika punya 2 organisasi, 3 organisasi, 4 organisasi. Jelas ini semua akan membuat banyak orang kemudian membuat organisasi sendiri, kelompok sendiri. Nah, karena bebas melakukan hal itu dan bebas kita mau bergabung dengan kelompok yang mana, dengan organisasi yang mana, karena boleh ta'addud dalam hal organisasi politik. Jangan cuma punya 1 organisasi politik saja. Boleh yang lainnya, bahkan tidak dibatasi sampai 4, 10 pun tidak jadi masalah. Nah, sekali lagi ketika kondisinya seperti ini, maka nanti jumlah organisasi itu akan semakin banyak. Jumlah parpol itu akan semakin banyak. Ketika jumlah parpol akan semakin banyak, jelas ini akan memperkeruh suasana. Pada akhirnya pertikaian, perselisihan terus semakin sengit. Jangankan banyak begitu, dulu baru 3 saja parpol itu sudah ramai, ya kan? Itu baru 3. Nah, dalam Islam itu tidak ada siasa kecuali 1, siasa syariah, politik syar'i. Qala wa tahta syiar, dan juga di bawah slogan nata'awan fi ma tafaqna, kita bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati. Dan sebagian kita hendaknya memberikan udzur kepada sebagian yang lain dalam perkara yang kita perselisihkan di dalamnya. Yang penting kerjasama. Kesampingkan perbedaan yang ada. Yang penting kerjasama, kesampingkan perbedaan yang ada. Mesti diakui yang namanya keberagaman. Ini ternyata slogan Ikhwanul Muflisin. Nata'awan fi ma tafaqna wa ya'dhar ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalaf. Kesampingkan perbedaan yang ada. Mari cari kesamaannya. Kalau tujuannya sama, kita bisa bersama-sama dengan siapapun, sekalipun beda organisasinya, beda pemikirannya, beda manhajnya. Lupakan perbedaan. Kemudian kata Syekh, duna iltifat ila muqarraratil Qur'ani was sunnah, tanpa sama sekali melihat apa yang telah dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah serta manhaj ulama'ul ummah soal bahayanya perselisihan, jeleknya perselisihan dan buruknya perselisihan. Nah, apalagi kalau kemudian membawa-bawa kalimat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umatku adalah rahmat. Padahal ini hadis la aslalah. Hadis maudhu, palsu. Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah, dalam situasi apapun dakwahnya tetap konsisten. Murni hanya mengajak kepada Quran dan sunnah. Enggak peduli dengan banyaknya organisasi, kelompok. Ya. Karena yang terpenting adalah bagaimana umat bisa kembali ke Quran dan sunnah. Dan itu sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiin. Adhu 'alaiha bin nawajib. Qala wa fi wujubil i'tisam bil kitabi was sunnah wal qada 'alal khilaf wal qura wal qada 'alal khilaf wal furqah. Dalam kewajiban berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, al qada 'alal khilaf wal furqah. Ada solusi, ada jalan keluar, ada hal yang bisa menyelesaikan setiap perselisihan dan perpecahan. Nah. Dan tadi juga sudah disinggung pernyataan beliau bahwa ahlu sunnah wal jamaah ini, baik dulu maupun sekarang, perjalanan mereka menjadi bukti kalau mereka itu orang-orang yang mengajak umat kepada kitab dan sunnah dan mengikuti manhaj salafu as-salih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya prinsip dan keistimewaan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan manhaj adalah yazinuna ma 'alaihin nas bi mizanil kitabi was sunnah wa ma kana 'alaihi as-salaf. Mereka menimbang, mengukur apa yang diamalkan oleh kebanyakan manusia dengan timbangan kitab dan sunnah serta apa yang dipegangi oleh para salaf. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang mengukur baik dan buruknya sebuah amalan dengan ukuran kitab dan sunnah dan apa yang dipraktekkan oleh para salaf. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala ketika menyebutkan hadis yang sebenarnya tadi sudah kita baca soal perselisihan atau perpecahan, Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, Nasoro terpecah belah menjadi 72 golongan, kemudian umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Beliau mengatakan hadza mizanun likulli insanin hal huwa 'alal haqq aw al-batil. Ini adalah ukuran, ini adalah timbangan bagi setiap orang apakah dia itu berada di atas kebenaran atau berada di atas kebatilan. Jadi hadis ini hendaknya menjadi ukuran bagi setiap orang. Apakah ia berada di atas al-haq atau tidak? Kenapa? Karena Nabi SAW secara tidak langsung dalam sabdanya ini menyebut kriteria yang selamat, menyebut kriteria yang berada di atas kebenaran. Yaitu yang selamat dari ancaman api neraka. Siapa mereka? Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Demikian juga ketika kita mengukur orang lain dan mengukur apa yang dilakukannya. Apakah di atas kebenaran atau tidak? Dengan hadis ini, kalau sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sesuai dengan praktek para sahabah dan prinsip-prinsipnya, maka berada di atas kebenaran. Kalau tidak, bagaimanapun baiknya dan banyaknya, tetap kita nyatakan ada di atas kebatilan. Karena persoalannya bukan banyak dan sedikitnya. Ya. Tapi persoalannya sejauh mana ya, kesesuaiannya dengan sunnah dan amalan para salaf, para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in dalam hal ini. Jangan seperti pandangan kaum jahiliyah dulu yang mengukur kebenaran itu dengan jumlah. Kaum jahiliyah dulu mengukur sebuah kebenaran itu dengan jumlah. Kalau jumlah orang-orang yang ada di atasnya dan mengerjakannya banyak, maka perbuatan itu perbuatan yang hak. Ini keliru. Ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru secara faktanya jumlah yang banyak dalam hal apapun itu malah buruk, ya. Malah tidak baik. Dan sebaliknya Allah dan Rasul malah memberikan pujian kepada jumlah yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur misalnya. Sangat sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, maka sekali lagi patokannya bukan jumlah, bukan banyaknya, tapi sejauh mana kesesuaiannya dengan sunnah dan amalan para salaf. Qala hadza mizanun likulli insanin hal huwa 'ala al-haq aw al-batil. Ar-rasul 'alaihi salatu wassalam wa ashabuhu lam yakunu illa 'ala al-qur'ani was-sunnah. Ma indahum syai'un akhar ghairu hadza. Rasul dan para sahabatnya itu mereka tidak berada di atas hal apapun kecuali di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka tidak punya hal yang lain kecuali ini saja, Qur'an dan Sunnah. Jadi ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya itu sama dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta paham para salaf. Kemudian beliau mengatakan khudz hadzal mizan, ambillah timbangan ini, wazin bihi nafsak, dan timbanglah dirimu dengannya. Wazin bihi tawaif wal ashas, timbang kelompok-kelompok yang ada dan orang-orang itu. Tudrikul haq insyaallah, kamu akan tahu mana yang hak insyaallah. Ya, jadi timbangannya ini, ukurannya ini. Jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan siapa saja yang ada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj salaf, maka ia berada di atas al-haq. Dan jangan ragu untuk mengatakan siapa saja yang tidak berada di atas sunnah Nabi dan tidak mengikuti manhaj salaf, maka ia berada di atas kebatilan. Jangan ragu. Kenapa tidak boleh ragu? Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan di sini. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Tegas Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak ragu. Siapa yang satu itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka-mereka yang aku dan para sahabatku ada di atas. Nah. Tidak perlu takut dengan propaganda Ahlus Sunnah Salafiyun merasa benar sendiri. Ahlus Sunnah Salafiyun mengklaim paling benar. Tidak perlu takut dengan propaganda yang seperti ini. Ini hanya propaganda yang akan berusaha untuk membuat kita goyah dan tidak mantap di atas manhaj ini, manhaj salaf. Kalau berbicara soal manhaj salafnya, maka jangan ragu untuk mengatakan tidak ada manhaj yang paling benar selain manhaj salaf. Beda halnya kalau bicara soal ashas, soal orang perorangannya. Ya, dalam hal apapun ada yang baik, ada yang buruk, biasa itu. Nah. qala khudh hadzal mizan wazin bihi nafsak wazin bihi tawaifa wal ashas tudrikul haqqo insyaallah in akhlasta lillahi azza wa jalla. Kalau kita jadikan ini sebagai barometer, sebagai timbangan untuk menimbang diri kita, menimbang kelompok-kelompok yang ada, menimbang pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh tertentu, maka kita akan mengetahui apa? Kebenaran. Engkau akan tahu kebenaran, kata Syekh, in akhlasta lillah, kalau kamu mengikhlaskan semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Amma wa anta tafqadu hadzal mizan fasatadillu mal'abatan li ahli al-ahwa. Adapun kalau engkau kehilangan timbangan ini, maka engkau hanya akan menjadi bahan permainan ahlul ahwa. Ahlus syuhba, ahlus syubhat wa ahlus syahwat. Ahlus syubhat wa ahlus syahwat. Idza waya'ta hadzal mizan wa'ta wasirta la'batan bi aidil 'abithin. Kalau kamu kehilangan timbangan ini, kamu enggak tahu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kamu tidak tahu manhaj salaf, maka kamu akan lenyap, kamu akan menjadi boneka, bonekanya al-'abithin yang ada di tangan orang-orang yang abas, orang-orang yang tidak ada kehormatan dan kedudukannya sama sekali. Yani ahlul bidah, ahlul ahwa. Wa qala hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau Syekh hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa min ghuluwi sufiyyah wa syuyukhihim annahum yanquluna kalamahum ka'annahu wahyun yuha. Di antara bentuk ekstrimnya kaum sufi dan syekh-syekhnya adalah bahwa mereka tidak ragu untuk menyatakan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau sufiyah sangat jauh sekali prinsipnya dalam hal beragama. Mereka tidak seperti ahlus sunnah wal jamaah. Kaum sufi tidak lagi menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai timbangan. Mereka justru mengklaim kalau pernyataan-pernyataan mursyidnya, pernyataan-pernyataan syekhnya itu kedudukannya sama seperti wahyu. Wala yazinuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menimbangnya, menimbang perkataan syekh-syekhnya itu dengan timbangan kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apapun yang dikatakan syekhnya dianggap benar. Apapun yang dikatakan mursyidnya dianggap benar. Walaupun subhanallah secara zahir keadaan yang disebut dengan syekhnya atau mursyidnya itu jauh dari ibadah. Jauh dari ibadah. Bahkan nampak cenderung seperti orang gila. Bahkan nampak cenderung seperti orang gila tapi tetap dianggap waliyullah. Na'udzubillah. Dianggap waliyullah. Kakek-kakek tua tidak pakai baju, pakai kolor doang. Terus pegang rokok. Kelakuannya seperti orang gila. Itu masih dicium-cium. Masih diagungkan. Subhanallah, dianggap sebagai wali. Waliyullah, na'udzubillah. Ini fakta terjadi, nyata. Ini menunjukkan betapa jauhnya mereka menyimpang dalam manhaj metode beragamanya. Dan apa yang mereka lakukan terhadap syekh-syekhnya, terhadap mursyid-mursyidnya itu? Kata Syekh Rabi, hadza mimma dafa asy-syuyukh ila al-aqwali al-katsirati allati la silata laha bil kitabi was sunnah. Membuat syekh-syekhnya itu terdorong untuk banyak berbicara, mengeluarkan kata-kata yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kitab dan sunnah. Karena sudah dianggap setiap kata-kata yang keluar darinya adalah wahyu, akhirnya dia, syekhnya atau mursyidnya ini kemudian bicara seenaknya saja sudah. Menyampaikan segala perkara yang bertolak belakang dengan kitab dan sunnah. Maka ikhwan ibidin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui bagaimana kegilaan-kegilaan dalam cara ibadah dan beragama kaum sufi, ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bimbingan kepada kita mengenal manhaj salaf. Kita kalau melihat apa yang mereka lakukan tidak habis pikir. Kok bisa sampai di tingkat yang seperti itu? Ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk bersyukur dan semakin takut dari yang namanya apa? Kesesatan. Artinya, yang sesat itu atau orang-orang yang menyimpang jalannya itu bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Kesesatan apapun itu, penyimpangan bagaimanapun itu. Ya. Maka hati-hatilah dari penyimpangan, hati-hati dari kesesatan. Jauhi segala perkara yang bisa membuat kita menyimpang, yang bisa membuat kita tersesat jalan. Karena kalau sudah masuk di situ, na'udzubillah, kita akan gelap mata, gelap hati, gelap pikiran. Sudah. Nanti keadaan kita persis seperti orang-orang yang kita lihat sambil kita geleng-geleng kepala. Na'udzubillah, kok bisa sampai seperti itu? Maka bersyukur kepada Allah. Allah memberikan taufik manhaj salaf. Ini sangat mahal sekali harganya. Ya. Mahal, anugerah, karunia yang terbesar. Bukan hanya saja kesesatan kaum sufi yang seperti itu. Kelompok-kelompok lainnya pun sama. Ada orang menghalalkan darah ibunya sendiri, ya kan? Ada orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan mereka. Ini juga sesuatu yang membuat kita tak habis pikir. Kok bisa sampai pada tingkatan seperti itu? Tapi inilah kesesatan. Kesesatan itu ya seperti itu. Mendorong orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, ya, tidak masuk akal bahkan, ya, tidak sejalan dengan fitrah, apalagi dengan kitab dan sunnah. Nah. Ada juga yang kalau kita sholat di tempatnya, maka tempat yang bekas kita pakai untuk sholat itu dibersihkan, dicuci. Ya, habis pikir, kok bisa sampai seperti itu? Gitu. Bahkan kita jabat tangan, dicuci tangan setelahnya. Ya. Gak habis pikir, kok bisa sampai seperti itu? Tapi inilah sekali lagi yang namanya kesesatan. Kesesatan itu bakal seperti itu. Penyimpangan itu bakal membuat orang tidak punya bimbingan. Hanya bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mengerti manhaj salaf, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak orang yang sebenarnya ada kesemangatan beragama dalam dirinya, tapi tidak juga atau belum juga menemukan manhaj salaf. Ya. Tidak sedikit orang yang seperti itu. Punya semangat beragama sebenarnya. Ibadah, Masya Allah, semangat. Sholat lima waktu tidak pernah ketinggalan. Tapi sayang, kasihan. Kenapa? Belum sampai mengenal manhaj salaf. Kalau kita lihat pemandangan-pemandangan seperti itu, maka seharusnya ini menjadi pelecut semangat kita, pelecut motivasi kita untuk kokoh di atas manhaj ini, tidak goyah. Pertahankan sampai mati, sampai ajal menjemput. Jaga keluarga, anak-anak, istri, supaya bisa tetap kokoh di atas manhaj ini. Qala hafizahullahu ta'ala wa hadha bi khilafi ahli sunnah wa ulama'ihim alladhina yazinuna aqwalan nas ba'dal anbiya bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fama wafaqahuma qabiluhu wa ma khalafahuma radduhu wa min usulihim qawluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum mu'minina billah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jelas apa yang dilakukan oleh kaum sufi terhadap syekh-syekhnya itu tadi berbeda dengan ahlu sunnah dan para ulama'nya. Mereka senantiasa menimbang perkataan-perkataan manusia, siapapun itu, setelah para anbiya, dengan timbangan kitab dan sunnah. Karena kalau para anbiya, mereka maksumin. Adapun setelah para anbiya, tidak maksum. Maka ucapannya tetap harus ditimbang dengan timbangan Quran dan sunnah. Ya. Yang menyepakati keduanya, mereka akan terima. Dan yang menyelisihi keduanya, mereka akan senantiasa menolaknya. Dan salah satu prinsip mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, waqala hafizahullahu ta'ala, kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan uraiannya, qala wa ana arju syabab al muslimin alla yu'abbidu anfusahum lil ashkhas. Saya berharap kepada para pemuda kaum muslimin agar jangan sampai memposisikan dirinya sebagai budak tokoh-tokoh tertentu atau pihak-pihak tertentu. Siapapun itu, jangan sampai menjadi budak pihak-pihak tertentu atau tokoh-tokoh tertentu, siapapun itu. An yahkumu hadza fi anfusihim qabla kulli syai. Hendaknya mereka menetapkan patokan kitab dan sunnah dalam diri mereka sebelum segala sesuatu. Wa fin nasi jami'an, dan pada manusia secara umum. Tegakkan timbangan Quran dan sunnah. Wa fi mu'taqadihi wa fi mu'taqadatihim, dan pada keyakinan-keyakinannya. An yazinu aqaidan nas wa a'malahum wa aqwalahum bimizanil adl bimizanillahil adli alladzi la yahifu wa la yadhlimu wa yasda'u bil haqq. Wa an yazinu aqaidan nas, dan hendaknya mereka menimbang keyakinan-keyakinan manusia, perbuatan-perbuatannya dan ucapan-ucapannya dengan timbangan Allah yang adil, yang tidak akan merugikan dan tidak akan ada yang merasa terdolimi. Wa yasda'u bil haqq, dan agar mereka para syabab, pemuda kaum muslimin, lantang dalam menyuarakan kebenaran. Nah. Fa inna salafuna salih ridwanullah alaihim hakadha ta'amalu ma'a aqaidin nas wa aqwalihim. Karena sesungguhnya para salafus saleh ridwanullah alaihim, seperti inilah mereka memperlakukan atau bertransaksi terkait dengan akidah-akidah manusia dan ucapan-ucapannya. Tidak dengan serta menerimanya, ya. Tidak dengan serta-merta membenarkannya, tapi menimbangnya terlebih dahulu dengan timbangan Allah yang adil, Al-Quran dan As-Sunnah. Walihada tajiduhum fi kutubihim yazinuna al-firqa wat-tawa'if bimizanillahi tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu engkau bisa dapati dalam kitab-kitab mereka, para salaf, mereka senantiasa menimbang berbagai macam golongan, berbagai macam kelompok dengan timbangan Allah, dengan kitabullah. Wa yanziluna kullu ta'ifatin al-manzilata allati tastahiquha. Kemudian mereka menempatkan setiap kelompok itu di tempat yang sesuai dengan porsinya. Wa yusannifunaha wa yad'una al-ashkhas wa at-tawa'if fi mawaqi'ihim. Mereka memposisikan setiap orang, setiap kelompok fi mawaqi'ihim sesuai dengan posisinya. La yarfa'una syakhsan wala jama'atan fawqa al-makan wal manzilah allati yastahiqunaha. Mereka para salaf tidak mengangkat pribadi tertentu, tidak juga mengangkat kelompok tertentu dan menempatkannya kecuali di kedudukan yang layak, yang pantas dengannya. Tidak ada ekstrim, tidak ada ghulu, tidak ada sikap terlalu berlebihan, tidak juga terlalu menyepelekan. Wa hakadha yajibu an nata'amal ma'a hadha aw dhaka. Seperti inilah, kata Syekh, hendaknya kita memperlakukan ini dan itu, siapapun dari kalangan manusia. Wa qala hafizahullah ta'ala anna ahlu sunnah yasiruna ala manhajis salaf fil ihtikami ilal kitabi was sunnah wa tamassuki bihima. Ahlu sunnah, mereka berjalan di atas manhaj salaf dalam berhukum kepada kitab dan sunnah, ya, dan dalam berpegang teguh kepada keduanya. Ahlu sunnah tidak keluar dari bimbingan para salaf. Mereka selalu menjadikan para salaf sebagai acuannya. Nah, wa waznu aqwalir rijal bil kitabi was sunnah bi fahmi salafis salih, dan membangun atau menimbang ucapan semua orang dengan timbangan kitab dan sunnah serta dengan pemahaman para salafus saleh. Fama kana haqqan wa muwafiqan lil kitabi was sunnah qabiluhu wa ayyaduhu wa nasaruhu. Yang sesuai, yang benar menurut kitab dan sunnah, maka mereka menerimanya, mereka membelanya, wa nasaruhu, dan mereka menolongnya. Wa makana mukhalifan radduhu, dan yang menyelisihi kitab dan sunnah, maka mereka menolaknya. Jadi intinya dalam hal ini mereka tidak basa-basi. Siapa saja yang sesuai dengan kitab dan sunnah perkataannya dan amalannya, maka akan mereka benarkan. Dan siapa saja yang tidak sesuai atau bahkan bertolak belakang dengan kitab dan sunnah, baik ucapan maupun perbuatannya, maka mereka tolak. Tidak ada basa-basi dalam hal ini. Karena kalau hubungannya dengan kitab dan sunnah, maka kaitannya sangat erat dengan urusan keselamatan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, prinsip berikutnya, la yantasibuna illa lil kitabi was sunnah wa manhaji as-salafis salih. Ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak menisbatkan kepada sesuatu kecuali kepada kitab dan sunnah. Dan manhaj salafus salih. Qala al-allamah Rabi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Sehubungan dengan prinsip ini, Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Ahlus sunnah la yantasibuna illa lil kitabi wa sunnah. Ahlus sunnah mereka tidak menisbatkan sesuatu atau diri-diri mereka kecuali kepada kitab dan sunnah. La yantasibuna ila fulan wa fulan, mereka tidak menisbatkan sesuatu kepada fulan dan fulan. Nah. Ini karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak membuat nisbah kecuali berdasarkan kitab dan sunnah. Mereka tidak menisbatkan diri kepada tokoh tertentu. Oleh karenanya, kalau ditanya, siapa pimpinan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka Ahlus Sunnah akan menjawab Rasulullah. Kalau kelompok-kelompok yang baru bermunculan belakangan atau organisasi-organisasi yang telah ada, itu biasanya selalu identik dengan pimpinannya, selalu identik dengan pendirinya. Kenapa? Karena baru semua. Ada yang bikin, ada yang meresmikan, ada tanggal pembuatannya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada tanggal pembuatannya, tidak ada yang meresmikannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj yang itu merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diwariskan kepada para sahabat-sahabatnya. Maka kalau ditanya siapa pimpinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena memang di zaman sekarang ini selalu seperti itu dituntutnya, ya kan? Seolah-olah kaum muslimin ini kalau beragama mesti harus ada organisasinya, harus ada kelompoknya, harus ada golongannya. Mereka tidak puas kalau kita ditanya, kamu dari mana, golongan apa, kita jawab saya seorang muslim saja. Enggak puas, pasti mereka akan kejar. Ya kan ada golongannya muslim juga. Sangat disayangkan. Jadi kalau terpaksa ditanya, apa golonganmu, jawab Ahlus Sunnah. Siapa pimpinannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau golongan-golongan yang lain yang ada namanya, nama tertentu, ya, apapun itu pasti selalu identik dengan pendirinya. Kalau disebut misalnya golongan A, organisasi A, maka yang ingat, yang kita ingat adalah pimpinannya. Oh, pimpinan ini didirikan tahun sekian. Selalu begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafiyin tidak. Sekalipun ada orang yang mengatakan salafiyin, seperti yang pernah dulu saya sampaikan, salafiyin adalah sebuah organisasi yang didirikan di Albania oleh Syekh Albani. Ya. Itu orang yang tidak tahu saja, tidak mengerti. Keliru. Tidak tahu soal sejarah dan tidak mengerti. Salafi, tidak mengerti salafiyin. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak menisbatkan diri kecuali kepada kitab dan sunnah. Dalam hal nama saja, ya, dalam hal nama dan penamaan, itu tidak keluar dari kitab dan sunnah. Ahlus Sunnah, Ahlul Hadith, ya. Ahlul Athar, Ta'ifah Mansurah, Firqatun Najiyah, semua ada dasarnya, tidak keluar dari nama-nama yang syar'i. Salaf, Salafiyin, nisbat kepada nama salaf atau kata salaf, bukan hal yang baru. Beda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Tanpa kita sebutkan pun sudah paham. Ini ada semua. Selalu identik dengan pimpinannya. Nah, karena itu buatan, bukan sesuatu yang masuk dalam kategori warisan. Ya, bukan warisan tapi buatan. Biasanya sesuatu yang dibuat itu kan ada awalnya, nanti juga ada batas akhirnya. Qala ahlus sunnah la yantasibuna illa lil kitabi was sunnah wa la yantasibuna ila fulan wa fulan. Hanya kepada kitab dan sunnah saja ahlus sunnah ini menisbahkan diri. Ya. Tidak kepada fulan dan fulan. Qala wa yuhawilu an yarmuna bihadhihi al-alqab wahabi jami fulan hadha kadzab nahnu du'atun ila kitabillah wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata syekh mereka hizbiyun berupaya untuk menuding kita, menuduh kita, mengklaim kita dengan lakob-lakob, dengan julukan-julukan seperti Wahabi, Jami, Madkholi, ya kan? Hadza kadzab, semua ini kedustaan. Ini semua dusta, tidak benar. Salafiyin, Ahlus Sunnah disebut Wahabi, Jami, dan sebutan-sebutan lainnya. Hadza kadzibun. Ini sebuah kedustaan, kata Syekh. Nahnu du'atun ilal kita ila kitabillah wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semuanya hanyalah sebagai pengajak umat kepada kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu saja. Kita ini ahlu sunnah salafiyin dalam berdakwah tidak pernah membagi-bagi kartu nama. Tidak pernah membagi-bagikan berkas lebaran supaya diisi untuk kemudian nanti dibuatkan kartu anggota. Nah, gak ada ceritanya dakwah ahlu sunnah salafiyin seperti itu. Murni hanya mengajak kepada Quran dan sunnah. Gak ada atribut tertentu, gak ada bendera tertentu yang menjadi lambang sebuah kelompok. Ahlus sunnah salafiyin adalah orang-orang yang berusaha mengaplikasikan sunnah dalam kehidupannya sehari-hari. Pakai pakaian yang menutupi aurat, pakai pakaian yang menggambarkan sebagai seorang muslim, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah sesuai dengan kemampuan, itu saja. Tidak ada atribut-atribut lain. Nah. Bagaimana bisa kemudian kita dikatakan jami, dikatakan wahabi, nisbat kepada orang. Kita ahlu sunnah wal jamaah hanya menisbatkan diri kepada kitab dan sunnah. Sekalipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama kita, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ulama kita, Syekh Rabi Al-Madkhali, ulama kita, fulan ulama kita, kita tidak menisbatkan diri kepada mereka. Kita tetap menisbatkan diri kepada Quran dan sunnah. Syekh Albani, salah seorang ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita enggak menisbatkan diri sebagai Albaniyun. Albani, nah. Yeah. Dan fakta di lapangan menunjukkan itu. Gak ada satupun di antara kita, di antara duat ahlu sunnah wal jamaah yang kemudian kita sekarang ini, nama kelompok kita adalah Jami, Albaniyun, Madkhaliyun. Gak ada yang begitu. Itu hanyalah tudingan, tuduhan yang dilemparkan oleh Hizbiyun. Agar apa? Agar mereka bisa mengelabui umat. Kalau Salafiyin ahlu sunnah wal jamaah juga sama seperti mereka. Nah, makanya Syekh mengatakan ini dusta. Gak ada yang kita lakukan selain dari mengajak umat kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nusami anfusana ahlul hadis, kalaupun kita menamai diri kita, maka kita akan namai diri kita dengan ahlul hadis. Nisbat ila ahlul hadis, menisbatkan diri kepada ahlul hadis. Wa nusami anfusana ahlus sunnah, kalau kita mau memakai nama, maka kita akan menamai diri kita dengan ahlus sunnah. Nisbat kepada para salaf. Wala naqulu jamiyah, sama sekali kita tidak mengatakan diri kita jamiyah, pengikut Muhammad Aman Al-Jami. Kita juga tidak mengatakan diri kita baziyah, pengikut Syekh bin Baz. Wala albaniyah, kita juga tidak mengatakan bahwa diri kita adalah albaniyah, pengikut Syekh Albani. Kelompok kita namanya albaniyah. Wala robi'iyah, kita juga tidak mengatakan bahwa kelompok kita namanya Rabi'iyah, karena syekh kita Syekh Rabi. Wala, wala, wala, dan tidak yang lain. Enggak. Du'at ahlu sunnah, da'i-da'i ahlu sunnah, para asatidah kita tidak pernah memproklamirkan diri, mengumumkan bahwa kelompok kita sekarang namanya adalah Rabi'iyah. Atau Albaniyah, atau Baziyah, karena kita jadikan Syekh bin Baz sebagai rujukan kita. Sekali lagi, kalaupun ahlu sunnah harus memang dituntut menamakan dirinya, karena fitnah organisasi, fitnah golongan yang terjadi belakangan ini, maka ahlu sunnah akan memakai nama-nama yang syar'i. Seperti apa? Ahlu sunnah itu sendiri, ahlu hadis, Ta'ifah Mansurah, Firqatun Najiyah. Enggak akan menggunakan nama-nama yang lain, apalagi kalau hanya menisbatkan diri kepada pribadi tertentu. Karena yang jadi patokan ahlu sunnah wal jamaah sekali lagi al-haq. Bagaimana nanti kalau ahlu sunnah menisbatkan diri misalnya kepada salah satu alim, kemudian si alim itu sesat, terus mau bagaimana? Bubar, angkat lagi nama yang lain. Nah, lucu. Qala walladhi qala wa hadhihi min al-akadzib. Semua tuduhan-tuduhan yang disebutkan tadi, semua yang termasuk dusta. Walladhi yansibu ahlal hadis ila fulan wa fulan faqad dhalama wa iftara. Maka orang yang menisbatkan ahlus sunnah kepada fulan dan fulan, salafiyin ahlus sunnah wal jamaah itu pengikut Syekh Albani misalnya, pengikut Syekh bin Baz, pengikut Syekh Rabi, pengikut Syekh Ubaid, faqad zalama waftar, sungguh dia telah berbuat zalim dan melakukan kedustaan. Lianna ahla sunnah la yantasibuna illa li kitabillah wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ahlus sunnah la yantasibun, mereka tidak menisbatkan dirinya kecuali kepada kitab Allah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala di akhir mengatakan, qila lahum ahlus sunnah wal jamaah wa ahlul hadis lintisabihim li sunnatihi dunal maqalati kulliha la yantasibuna ilal jahmiyah wal asyariyah was sufiyah wal kalamil farig, haula yantasibuna li ahli hadis wa ila sunnah, li'anna al-insana la yansibu li syai'in illa liittisalihi bihi bi khilafi ghairihim fa innahum tabayanat nisbatuhum. Qila lahum, katakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul hadis. Cukup. Kenapa? Lintisabihim li sunnatihi. Karena mereka menisbatkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menisbatkan dirinya kepada Jahmiyah, tidak juga kepada Asy'ariyah, tidak juga kepada Sufiyah, tidak juga kepada perkataan-perkataan yang kosong. Haula, mereka ahlu sunnah yang tasibuna li ahli hadis wa ila sunnah, menisbatkan diri kepada ahli hadis dan sunnah. Li'anna al-insana, karena biasanya seseorang la yansibu li syai'in atau la yunsabu li syai'in, tidaklah dinisbatkan kepada sesuatu illa litisalihi bihi, kecuali karena ada hubungannya dengan sesuatu tersebut. Biasanya seseorang tidaklah dinisbatkan kepada sesuatu la yunsabu li syai'in illa litisalihi bihi, melainkan karena ada hubungannya dengan sesuatu tersebut. Ya. Maka ahlu sunnah salafiyin, kalau mau dinisbatkan, katakan ahlu sunnah. Kenapa? Karena nisbat mereka kepada sunnah. Karena mereka ada hubungannya dengan apa? Sunnah. Kalau mau, katakan mereka sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan hadis. Ya. Makanya pengikut Jahm bin Sofwan disebut Jahmiyah. Kenapa? Karena para pengikutnya ada hubungan dengan pemikiran-pemikiran Jahm bin Sofwan. Dan demikian seterusnya. Bikhilafi ghairihim, berbeda dengan selain ahlu sunnah wal jamaah. Fa'innahum tabayanat nisbatuhum, maka nisbat mereka sangat jelas kepada tokoh-tokohnya, kepada pemimpin-pemimpinnya. Khonfiddin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan.